إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارُ بَعْدٍ. Daripada pertanyaan, apakah menghormati bulan haram masih berlaku sebagaimana berlaku pada tanah haram? Jika tidak, apakah hal itu memiliki landasan? Taib, kemuliaan bulan-bulan haram sesuatu yang terus berlaku di dalam syariat Islam, di mana sebagaimana kita ketahui ada 4 bulan haram dalam bulan-bulan yang ada dalam 1 tahun, 3 berurutan, 1 terpisah. Yang berurutan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Yang terpisah bulan Rajab. Baik, di antara hal yang terkait dengannya, diharamkan dalam bulan-bulan yang mulia tersebut untuk memulai peperangan. Ya. Adapun jika didahului, ya, maka itu tidak masuk dalam larangan berperang karena didahului. Adapun yang mendahului ini yang dilarang. Sebagian dari bulan-bulan haram itu ada yang disyariatkan padanya ibadah tertentu, ya. Ada yang dari sisi syariat ibadah tertentu tidak ada, ya, sama seperti bulan-bulan yang lainnya. Sebagai contoh seperti bulan Rajab, tidak ada ibadah khusus yang dilaksanakan di bulan Rajab, tidak puasa. Ya, tidak pula qiyamul lail. Ya, tidak pula ibadah-ibadah yang lainnya sebagaimana di bulan-bulan yang lain. Adapun bulan Dzulhijjah, sebagaimana kita ketahui, 10 awal dari bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang utama yang amalan solih yang dilakukan di dalamnya tidak ada, ya, yang bisa mengungguli keutamanya sampai pun jihad fi sabilillah, kecuali bagi seorang yang berangkat dengan jiwa dan hartanya, ya, untuk berperang di jalan Allah, dan tidak ada yang kembali, ya, darinya apapun, ya, tidak dirinya, tidak pula hartanya. Tapi itu terkait dengan bulan haram. Ya, sebentar lagi kita akan masuk di bulan Rajab, ya. Betul. Tapi kita melanjutkan membaca syarah hadis yang kedua. Ya, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la hijrata. Yani, ya, min Makkah, ya, la hijrata, ini ba'da al-fath, ya, telah fathu Makkah. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, qawlu fi hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma fathi Makkah la hijrata ila akhiri. Al-hijrah yang dimaksud dengan hijrah ialah intiqalu min baladi syirki ila baladil Islam. Yang dimaksud dengan hijrah adalah berpindah dari baladi syirki, dari negeri kesyirikan, kepada negeri Islam. Baik, untuk kita ketahui bahwa keadaan suatu negeri dikatakan baladus syirki atau baladul kufri manakala yang mendominasi di negeri itu syiar-syiar kekufuran atau kesyirikan. Dan suatu negeri dikatakan baladul Islam apabila yang mendominasi di negeri itu adalah syiar-syiar Islam. Demikian sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam pembagian keadaan negeri dikatakan negeri kufur ataukah negeri Islam. Dari mana yang dominan di negeri tersebut dari syiar-syiar yang ada. Masuk juga dalam makna hijrah adalah al-intiqal min baladil yani min baladil khauf ila baladil amni, berpindah dari negeri yang menakutkan kepada negeri yang aman, sebagaimana hijrah yang dilakukan oleh para sahabat dari Makkah ke Habasyah. Baik, ya dua-duanya negeri syirik, namun keadaan di Habasyah yang ini lebih melapangkan kaum muslimin dibandingkan keadaan mereka ketika di Makkah. Taib, ini apa yang disebutkan di sini adalah satu di antara bentuk hijrah, ya, yakni perpindahan ya dari negeri kufur atau negeri syirik ke negeri Islam. Di mana para ulama menyebutkan bahwa hijrah itu ada tiga jenis. Apa yang disebutkan di sini adalah hajrul makan. Ini meninggalkan sebuah tempat menuju tempat yang lain. Ya, di sana ada bentuk hijrah yang lain. Ya, yang diistilahkan dengan yakni hajrul fi'l. Yani hijrah dalam bentuk meninggalkan perbuatan. Ini segala bentuk kemaksiatan, penyelisihan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Di mana hijrah dalam bentuk yang kedua ini meninggalkan perkara-perkara yang menyelisih syariat, ini sesuatu yang tertuntut bagi setiap muslim ya sepanjang hidupnya. Adapun hajrul makan, ya, kondisi yang sifatnya kondisional, ya, bisa jadi seorang dihadapkan pada kondisi tadi, bisa jadi tidak. Kemudian bentuk hijrah yang ketiga adalah yang disebutkan dengan hijr, yakni ya, hajrul fa'il, yakni menghajar pelaku, ya, perbuatan yang menyelisihi syariat. Di mana ini salah satu di antara upaya untuk mengobati ya dan mengembalikan seorang ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan dihajar. Ya, sebagaimana hal ini ya telah dilakukan pada tiga sahabat Nabi yang tertinggal dalam perang Tabuk. Dan hal demikian juga berlaku terhadap yakni ahlul ahwa wal bidah, ya, menghajar mereka agar mereka sadar bahwa yang mereka lakukan adalah perkara yang keliru, yang salah, yang mereka tertuntut untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali ke jenis hijrah yang pertama, yakni hajrul makan, sebagaimana yang disebutkan di sini, yakni pindah dari negeri syirik kepada negeri Islam. Wa hiya wajibatun ala man lam yaqdir ala idhari dinihi aw yakhshal fitnata ala dinihi. Hijrah ini hukumnya wajib bagi siapa saja yang tidak mampu untuk menampakkan agamanya, ya, tinggal di negeri syirik, negeri kufur, dan dia tidak mampu untuk menampakkan agamanya, atau dia mengkhawatirkan fitnah yang akan menimpa agamanya. Karena hal yang tidak ringan, ya, untuk seorang tinggal di negeri syirik, ya, negeri kufur, baik fitnah dalam bentuk fitnah syubhat, ya, pemikiran-pemikiran yang rancu, karena mereka orang-orang kafir berupaya untuk bagaimana, ya, mengeluarkan seorang dari Islam, seandainya pun mereka tidak mampu untuk menarik, ya, seorang muslim ke dalam agamanya. Yang penting bagaimana untuk dia bisa keluar dari Islam, dari jalan Allah yang lurus, ya, baik itu dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, ya, fitnah syubhat, ataupun digoda dengan syahwat, yakni segala sesuatu yang bisa menyelewengkan seorang dari jalan Allah, ya, yang terkait dengan hawa nafsu syahwat. Kemudian, jadi ini yang wajib untuk hijrah, ya, tidak boleh bertahan di negeri kafir jika dia mengkhawatirkan keselamatan agamanya atau dia tidak mampu untuk menampakkan keislamannya. Wa man qadira ala izhari dinihi wa amina alfitnata alaihi fahiya mustahabbatun lahu. Adapun bagi yang mampu untuk menampakkan agamanya dan dia aman dari fitnah yang akan menimpa agamanya, maka hukum hijrah baginya adalah mustahabbah, disunnahkan. Artinya sunnah baginya untuk hijrah, ya, tidak wajib. Kenapa? Karena bagaimanapun seseorang yang tinggal, ya, di negeri syirik, ya, negeri kufur, keadaannya tidaklah, ya, lebih baik dibandingkan, ya, seorang yang tinggal di negeri Islam. Baik. Maka satu hal yang mengherankan yang terjadi pada sebagian orang yang sesat, ya, semisal Muhammad Surur, Ibn Naif, Zainul Abidin, ya, tokoh pendiri gerakan Sururiyah, yang dia, ya, pindah dari negeri Saudi, tidak merasa betah di negeri yang di sana ditegakkan tauhid, kemudian justru dia hijrah, ya, ke Birmingham. Di mana itu? Di Inggris, ya. Lebih senang dirinya mendengar suara lonceng di sana sini dari gereja-gereja. Ya. Ini pemikiran orang yang menyimpang. Jadi hidup di negeri tauhid, ya, merasa tidak nyaman. Justru pindah, ya, ke baladi syirki, baladil kufri. Tapi ini definisi hijrah. Demikian juga hukum yang berkaitan dengan hijrah, ya, kapan menjadi wajib dan kapan mustahab. Kata Imam Sa'di rahimahullah, walamma adzal musyrikun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man amana ma'ahu hajara ila al-Madinah. Ketika orang-orang musyrikin, yakni di Makkah, mereka melakukan berbagai gangguan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan siapa saja yang beriman kepadanya dan beriman bersamanya, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau hijrah ke Madinah. Fa aujaballahu ta'ala al-hijrata 'ala kulli mu'minin yaqdiru 'alayha. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mewajibkan hijrah bagi setiap mukmin yang mampu untuk melakukannya. Kemudian wa katsiran ma yuqrinu dzikraha ma'al ibadah ibadatil 'azimah. Dan Allah Subhanahu wa taala sering menggandengkan penyebutan tentang hijrah ini bersama dengan ibadah-ibadah lain yang agung. Kal iman, seperti digandengkan dengan keimanan, wal jihad, demikian pula dengan amalan jihad, wa nahwihima, dan amalan-amalan agung yang semisalnya. Kenapa demikian? Fa innaha, yani fa innal hijrata min akbari ta'ati, termasuk diantara sebesar-besar ketaatan. Lima yatarattabu 'alaiha min nasrillahi wa rasulih, dikarenakan buah yang didapatkan dari hijrah ini berupa menolong agama Allah Subhanahu wa taala dan membela rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa idharid din, demikian juga menampakkan agama yang agung ini, agama Islam. Wa taktsiri sawadil muslimin, juga sebagai suatu upaya untuk memperbanyak jumlah kaum muslimin. Wa ghairi dzalika minal masalih, dan hal-hal yang lainnya dari bentuk-bentuk kemaslahatan yang didapatkan dari hijrah ini. Taib, ini beliau di sini menyebutkan di antara sekian buah masalih, maslahat yang akan didapatkan dengan seseorang hijrah, ya, ketika dia ya tertuntut untuk hijrah. Dan sebagaimana disebutkan di sini bahwa hijrah termasuk di antara amalan-amalan yang agung. Oleh karena itu, sebagaimana kita ketahui, hal yang menjadikan kenapa muhajirin itu lebih utama dibandingkan ansar, karena terkumpul pada mereka dua amalan besar. Yang pertama adalah al-hijrah, dan yang kedua adalah an-nasru atau an-nusrah. Ya, yang pertama adalah hijrah, ya, dan yang kedua adalah pembelaan terhadap Allah dan Rasulnya, terhadap agama ini. Sementara kaum Ansar, pada mereka ya satu amalan besar, yakni an-nusrah. Kemudian wa dhammallahu ta'ala man lam yuhajir ma kudratihi 'alal hijrah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mencela siapapun yang tidak berhijrah bersamaan dia mampu untuk melakukan hijrah. Ya. Insyaallah ya antum mempelajarinya dalam hal ini pada kitab Usul Salasah, ya. Allah Subhanahu wa taala mencela mereka orang-orang yang hijrah, yang tidak mau berhijrah dan alasan tidak mampu, padahal mereka mampu. Ya, pada ayat innalladzina tawaffathumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard. Sungguhnya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala mewafatkan mereka melalui para malaikatnya. Ya. Dalam keadaan mereka zalimi anfusihim, menzalimi diri-diri mereka. Dan sebab apa? Tidak hijrah, yang akhirnya mereka dipaksa ya oleh orang-orang musyrikin Makkah untuk ikut dalam pasukan musyrikin untuk memerangi kaum muslimin. Hingga orang-orang ini terkena, istilahkan dengan panah-panah nyasar. Kemudian malaikat bertanya kepada mereka, ya, fima kuntum, kalian ini pada kelompok siapa? Ya. Kenapa kok tidak hijrah? Ketika mereka beralasan bahwa kami ini kaum yang tertindas sehingga dipaksa untuk ikut ya dalam pasukan orang-orang kafir, maka para malaikat bertanya, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha, bukankah bumi Allah itu luas yang dengannya kalian bisa hijrah, pindah? Menunjukkan bahwa mereka bukan orang-orang yang tidak mampu untuk hijrah, tetapi merasa eman-eman, merasa sayang dengan harta yang mereka miliki. Allah Subhanahu wa taala sifati mereka sebagai orang-orang yang menzalimi diri-diri mereka. Kemudian wa kana alladziina taqalu min makkata salasatu aqsam, dan adalah mereka ya, orang-orang yang berpindah dari Makkah, mereka terbagi dalam salasatu aqsam, tiga kelompok. Ini tiga keadaan mereka. Qismun qabla sulhil Hudaybiyah, mereka orang-orang yang hijrah sebelum peristiwa sulh Hudaybiyah. Wa haula'il muhajirun al-awwalun, dan mereka disebut sebagai orang-orang ya muhajirin generasi awal. Wahum afdalul muhajirin, dan mereka adalah ya paling afdolnya, paling utamanya dari orang-orang yang melakukan hijrah. Jadi sulh Hudaybiyah ini sebagai batas, karena kaum muslimin yang mereka berislam ya dan berhijrah sebelum sulh Hudaybiyah mendapati berbagai macam cobaan yang berat yang tidak dialami oleh mereka orang-orang yang berislam dan berhijrah setelah sulh Hudaybiyah. Wa qismun ba'dahu wa qabla fathi Makkah. Kemudian kelompok yang kedua adalah mereka yang hijrah dari Makkah setelah peristiwa sulh Hudaybiyah, gencatan senjata di Hudaybiyah, dan sebelum peristiwa Fathu Makkah. Wa haula'i yusammuna muhajirina, dan mereka yang hijrah setelah sulh Hudaybiyah sebelum Fathu Makkah juga dinamakan muhajirin. Walahum fadlul hijrah, dan mereka mendapatkan pahala hijrah. Walakin la yalhaqunal awwalina bil fadli, akan tapi mereka tidak bisa untuk mengejar yakni keutamaan yang didapatkan oleh muhajirin al-awwalin. Fal awwalu afdalu minhum, sehingga muhajirin dari kalangan generasi awal yakni yang berhijrah sebelum sulh Hudaybiyah afdalu minhum, lebih utama ya dibandingkan mereka, dibandingkan yang berhijrah setelah Sulh Hudaybiyah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firman, kan la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal. Al-murad bil-fathi Sulh al-Hudaybiyah. Tidaklah sama di antara kalian siapa saja yang berinfak dan berperang sebelum al-fath, yang dimaksud di sini adalah sebelum peristiwa Sulh Hudaybiyah. Tidaklah sama antara mereka yang berinfak dan berperang sebelum Sulh Hudaybiyah dibandingkan dengan yang setelahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Di mana mereka orang-orang yang berhijrah sebelum Sulh Hudaybiyah derajatnya lebih agung dibandingkan mereka yang berinfak dan berperang setelah peristiwa Sulh Hudaybiyah. Baik. Jadi ini menunjukkan kepada kita, di antara para sahabat sendiri dari sisi keutamaannya bertingkat-tingkat. Kemudian al-qismu tsalits, kelompok yang ketiga, man intaqala an Makkah ba'da fathiha. Jadi mereka yang pindah dari Makkah setelah penaklukan kota Makkah atau Fathu Makkah, yang dengannya Makkah menjadi negeri Islam. Di mana di antara faidah yang lain dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata yani ba'dal fathi, menunjukkan bahwa Makkah setelah ditaklukannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selamanya hingga hari kiamat akan menjadi negeri Islam. Selamanya menjadi negeri Islam. Adapun yang selainnya tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali yang dikecualikan termasuk di antaranya adalah Madinah. Karena Madinah menjadi sumber ilmu yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ilmu nanti akan kembali ke sumbernya, ke pusatnya, sebagaimana ular kembali ke sarang. Ini yang dimaksudnya ini Madinah. Fa hadza la yu'addu muhajiran, maka mereka yang pindah dari Makkah setelah peristiwa Fathu Makkah tidak dianggap sebagai muhajir, sebagai orang yang hijrah. Karena Makkah sendiri sudah menjadi negeri Islam. Walihada qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, la hijrata ba'dal fathi. Bahasanya tidak ada hijrah setelah peristiwa Fathu Makkah. Ai anna Makkata sarat balada Islamin. Dengan ini menunjukkan bahwa Makkah telah menjadi negeri Islam. Fala tushra'ul hijratu minha, sehingga tidak disyariatkan untuk hijrah dari Makkah. Baik. Ada satu ungkapan dari Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Beliau di antara karya ilmiahnya adalah kitab Nailul Autar, Syarah Muntaqa Al-Akhbar. Nah, sebagian di antara murid-murid beliau ada yang usul agar beliau rahimahullah mensyarah sahih Al-Imam Al-Bukhari. Ya, sahih Imam Al-Bukhari. Ya. Beliau rahimahullah termasuk di antara yang sangat mengagumi ya kitab Fathul Bari, syarah sahih Imam Al-Bukhari karya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Sehingga ketika ada yang usul ya kepada beliau agar beliau mensyarah kitab sahih Al-Bukhari, Imam Asy-Syaukani menjawab, la hijrata ba'da al-fathi. Ya. Apa yang dimaksud al-fath di situ? Fathul Bari, sudah cukup itu. Ya. Karena memang satu hal yang mengagumkan pada keilmuan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, bagaimana beliau menjelaskan keterkaitan antara adillah ya dari ayat ataupun hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari pada bab-bab yang ada pada kitab sahih tersebut. Ya. Di mana terkadang dengan kedangkalan ilmu yang ada pada kita ya, terkadang bingung apa sisi keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab. Padahal kata para ulama, kefakihan dari Imam Al-Bukhari terlihat pada tabwib yang beliau sebutkan pada kitab sahihnya. Jadi kefakihan, kedalaman ilmu Imam Al-Bukhari sangat tampak pada tabwib, yaitu pembuatan bab-bab yang beliau sebutkan di dalam kitab sahihnya, yang beliau kemudian menyebutkan dalil-dalil dari ayat. Demikian pula hadis-hadis yang terkait dengan bab tersebut. Terlepas dari adanya beberapa catatan penting ya, yang diberikan oleh para ulama termasuk di antaranya Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah terkait dengan kekeliruan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam permasalahan asma wa sifat, di mana beliau rahimahullah hidup di lingkungan ya orang-orang yang berpemahaman Asy'ariyah, guru-guru beliau ya kebanyakannya Asy'ariyah, sehingga dari beberapa nukilan yang beliau sebutkan dalam kitab Fathul Bari banyak ya nukilan yang terkait dengan takwilat dari orang-orang Asy'ariyah. Baik, adapun beliau sendiri ya, beliau adalah alimin ulama sunnah ya. Dan keliru besar yang ada pada orang-orang Haddadiyah pengikut Mahmud Al-Haddad yang mereka menganggap bahwa kitab Fathul Bari itu harus dibakar karena itu kitab Ahlul Bid'ah. Ini tidak benar. Kemudian wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam walakin jihadun wa niyatun. Tidak ada lagi hijrah dari Makkah, karena Makkah sudah menjadi negeri Islam. Akan tapi yang ada ya dan senantiasa ada adalah jihad dan niat. Ya, amalan jihad tidak dimansuh. Ya, tidak dihapus hukumnya. Ya, jihad tetap disyariatkan, namun ya kembali pada kondisi kapan ya kaum muslimin diperintahkan untuk jihad. Anggapan sebagian orang terkhusus dari kalangan orang-orang liberal yang mengatakan bahwa kita tidak boleh lagi berbicara tentang jihad karena ini bertentangan dengan prinsip rahmatan lil alamin, ini adalah kesalahan yang fatal. Karena jihad itu sendiri termasuk di antara bentuk rahmah lil alamin yang ada pada syariat Islam ya, karena dengan itu ya tersebar Islam dengan jihad ini ya. Dengan jihad maka ya orang-orang ya yang mereka tenggelam dalam kesyirikan ya terselamatkan ya, sehingga mereka menjadi muslimin. Dan sebaliknya ya, ketika jihad ini ditinggalkan ya, oleh kaum muslimin, maka ini diantara sebab yang menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala ya, timpakan kepada kaum muslimin kehinaan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengangkat kehinaan tersebut hingga mereka mau kembali kepada agama mereka ya, kembali kepada Alkitab dan As-Sunnah ya, dengan pemahaman yang benar. Kemudian ai annal jihad masyru'un, yakni bahwasanya jihad ini disyariatkan ya, jihad itu disyariatkan. Wa fihi fadlun 'azim, di mana pada syariat jihad ini terkandung yakni keutamaan yang sangat agung. Wa huwa min afdalit ta'at, di mana jihad termasuk di antara ya afdalit ta'at, ketaatan-ketaatan yang paling utama ya, sebagaimana dalam hadis Ibni Mas'ud ketika beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal ya, kemudian dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu ala waqtiha ya, salat pada waktunya, karena ini terkait dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan amalan salat adalah amalan badan yang paling agung. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi tsumma ayn ya, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab birrul walidain. Kemudian kata Ibnu Mas'ud tsumma ayn, kemudian dijawab al jihadu fi sabilillah. Kata Ibnu Mas'ud lau istajadtu la zadani, seandainya aku tambah tanya lagi kepada beliau sallallahu alaihi wasallam amalan apa lagi, amalan apa lagi, niscaya beliau akan menambahkan jawabannya. Ini. Tayib. Jadi jihad fi sabilillah merupakan amalan yang sangat agung. Ya, yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan kalimatnya. Sehingga ya, tidak ada yang lebih tinggi dibandingkan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala dengan jihad fi sabilillah tersebut. Dan amalan jihad adalah amalan yang ditempuh bersama dengan waliul amr ya, di belakang imamul muslimin. Sehingga kalau ada jihad-jihad yang justru ya, sasarannya adalah waliul amr, ini bukan jihad ya, tetapi ya, tindakan anarkis, bahkan tindakan teroris ya, yang itu bertentangan dengan syariat Islam, dan justru yang semisal itu mencoreng keindahan Islam. Kemudian waniyatun ay niyatu al-amali salihah, yakni niat untuk beramal amalan yang salih, amalan yang sesuai ya, dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada lagi hijrah, yang ada setelahnya adalah jihad dan niat, niat untuk beramal salih. Min hijratin, baik itu niat untuk hijrah, kapan ya, kondisi menuntut untuk hijrah. Demikian pula wajihadin, dan niat untuk berjihad, kapan yakni jihad itu disyariatkan. Wa ghairihima, dan amalan-amalan salih yang lainnya. Ai yakni maknanya yajibu an yaltazima ta'atallahi ta'ala, jadi wajib bagi seorang muslim untuk senantiasa beriltizam ya, untuk menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa mengikat dirinya untuk menaati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sesuatu yang tertuntut dari seorang muslim di setiap tarikan nafasnya. Kemudian wayanwi, wayanwiya fi'la ma aujaba alaihi, dan untuk dia senantiasa meniatkan, menjalankan, mengamalkan apa saja di amalan yang diwajibkan padanya. Idza ajiza an fi'lihi, ya, jika dia tidak punya kemampuan untuk melakukannya, maka hendaknya jangan sampai seorang kosong ya dari niatan. Karena sungguhnya bisa jadi dengan kejujuran niat dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang-orang yang berbuat. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna bil madinati aqwamun masirtum masiratan wa la qata'tum wadiyan illa syarakukum fil ajr." Sesungguhnya di Madinah, di sana ada kaum, orang-orang yang tidaklah kalian menempuh ya suatu perjalanan, tidak pula kalian melintasi suatu lembah kecuali mereka bersama dengan kalian ini dalam hal pahala. Ya, dalam hal pahala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan habasahumul uzur, akan tapi uzur telah menahan mereka untuk bisa bersama dengan kalian secara perbuatan. Ini menunjukkan kepada kita kejujuran niat ini akan bisa menyampaikan seorang kepada pahala sebagaimana orang-orang yang berbuat. Fayanwi, sehingga dengannya dia berniat annahu law kana fi baladi ghairil Islam. Ini terkait dengan hijrah. Bahasa andainya dia berada di suatu negeri yang bukan negeri Islam, an yuhajira, maka dia akan berhijrah. Ya. Wayanwi al-jihad, demikian juga dia akan berjihad seandainya ada syariat jihad. Walihada, atas dasar itu warada fi sahihi anhu sallallahu alaihi wasallam, ya, telah datang di dalam as-sahih, yakni sahih yang dimaksud sahih Muslim, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man mata, barang siapa yang meninggal walam yazu, dalam keadaan dia tidak berperang." Ya, tidak pernah perang. Walam yuhaddits nafsahu bil ghazwi, tidak pula dia pernah, tidak pula terlintas ya dalam dirinya niat untuk berperang, tidak ada keinginan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mata ala syu'batin minan nifaq, maka dia mati di atas satu cabang dari sifat kemunafikan. Baik, di sini menunjukkan kepada kita bagaimana yakni peran niat ini sesuatu yang sangat besar, yang jika seorang memiliki ya niat yang sungguh, niat yang tulus untuk dia bisa berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka niat yang tulus ini akan ya membersihkannya dari sifat kemunafikan. Kemudian faniyatu idza ta'adzarul amal ballagat mablaghahu, sehingga niat jika yakni tidak tercapai untuk bisa beramal, maka niat yang tulus itu akan bisa menyampaikan kepada pahala dari amalan tadi. Walihada warada anna ba'dar raghibina fil khairi kana yaduru 'alal ulama'i yas'alu. Atas dasar ini ya telah datang bahwa sebagian orang-orang yang sangat mencintai kebaikan, mereka yadur yakni berkeliling ya kepada para ulama, yas'alu bertanya kepada mereka, hal yumkinu an yakuna al-insanu fi ibadatin daiman wa abada fi jami' umrihi. Bertanya kepada para ulama, apakah mungkin seseorang bisa terus-menerus dalam ibadah ya terus selama-lamanya, fi jami'i umrihi, dalam seluruh umurnya. Falamma sa'ala ya ba'dahum, ketika sa'ala ba'duhum, ketika sebagian dari mereka bertanya, faqala, ada sebagian yang menjawab na'am, sebagian dari yang ditanya di kalangan para ulama menjawab na'am, iya, yumkinu dzalik, mungkin seseorang bisa sepanjang umurnya dia dalam keadaan mendapatkan yakni keutamaan ibadah, Kata seorang alim yang memberikan jawaban tersebut, if'al ibadata ma dunta qadiran. Lakukan ibadah ya selama engkau mampu. Lakukan ibadah ya selagi engkau mampu. Ini secara amalan. Fa idza ajazta an fi'liha, jika engkau sudah tidak mampu untuk melakukannya, mungkin karena sakit atau karena uzur secara fisik yang sudah tidak memungkinkan lagi, fanwi fi'laha, maka niatkan yang sungguh-sungguh untuk melakukannya. Wala tazalu fi ibadatin, yang dengan itu senantiasa engkau dalam ibadah. Ya, oleh karena datang ya dalam hadis Abi Musa dalam as-sahih, ya, idza maridha al-'abdu aw safara, ya, kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman. Hukama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza maridha al-'abdu, apabila seorang hamba mengalami sakit, aw safara, atau dia dalam keadaan safar, dua kondisi yang pada kondisi tersebut seorang terhalang untuk bisa menjalankan amalan-amalan yang biasa dia lakukan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kutiba ma kana ya'malu, maka akan dicatatkan pahalanya dari apa yang dia biasa melakukannya. Ya, ketika yakni sahihan muqiman, ketika dia dalam keadaan sehat, ketika dalam keadaan mukim. Ini menunjukkan kepada kita keutamaan seseorang melazimi amalan salih, di mana ketika ada uzur yang menjadikan dia tidak bisa melakukannya, dengan kesungguhan niat yang seandainya tidak ada uzur dia pasti akan melakukannya, maka ketika terhalang dari melakukannya dia tetap mendapatkan pahalanya. Ya, betapa agungnya ya pahala isi Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba yang memiliki ya semangat untuk menjalankan ketaatan dan kesungguhan niat di dalam menjalankan ketaatan. Wallahu taala alam. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta.